cinta putih ini, keinginan tiada sejalan dengan kenyataan hidup. Betapa ku pasrahkan hatiku, betapa aku mencintaimu. Tapi apa yang kau beri untukku, kau tukar semua dengan luka dan kesakitanku. Cool.